Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati ahibbah rahimani wa rahimakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan kenikmatannya berupa sabat ala din di teguhkannya seorang hamba di atas agamanya, di surat Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, di kehidupan dunia dan di akhirat, dimulai dari kuburnya. Allah sesatkan orang-orang yang zalim dan Allah lakukan apa yang Allah kehendaki. Fasabatu aziz, maka keteguhan di atas al-haq sangat berharga bagi seorang mukmin, tidak tergoyahkan oleh fitnah, syubhat maupun syahwat, diselamatkan. Karena syaitan selalu mengintai dirinya. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ma min amrin amarakallahu bihi Allah wa rasuluh au nahyin nahaka anhu Allah wa rasuluh, setiap perintah yang kamu diperintah oleh Allah atau Rasulnya, atau larangan dari Allah dan Rasulnya dalam Quran maupun Sunnah, illa walisyaitanu fihi naz'atan, syaitan di situ punya dua jebakan pada tiap perintah atau larangan. Naz'ah ila tafrid wa naz'ah ila ifrat, imma dibuatnya kamu tafrid, menyia-nyiakan itu, kamu langgar, kamu tinggalkan, kamu sia-siakan, kamu gampang-gampangkan, tidak ada keseriusan, tidak kesungguh-sungguhan dalam mengamalkannya. Wa imma ila ifrat, atau jebakan yang kedua berlebih-lebihan, ekstrim dalam menjalaninya melebihi batasan yang Allah dan Rasul ajarkan. Qala, kata Ibnul Qayyim, wala yubali fi ayyihima halak. Wala yubali, dan syaitan enggak peduli di mana kamu akan hancur. Pada jebakan yang pertama atau yang kedua dia enggak peduli. Yang penting bagi dia kamu keluar dengan itu dari as-sabat, dari istiqamah dan keteguhan. Dibutuhkan al-ikhlas lillah dalam setiap amal perbuatan kita. Al-ikhlas fit talab wal ikhlas fil amali bih, baik itu keikhlasan dalam mencarinya, dalam mempelajarinya, maupun itu keikhlasan dalam pengamalannya. Kalaupun seorang hamba akhlasa lillah fit talab, ikhlas kepada Allah dalam pencarian ilmunya, dalam mempelajarinya, terus syaitan goda hingga dia terjatuh, tidak ikhlas kepada Allah, berkurang keikhlasannya dalam pengamalannya. Imma hadza wa imma hadza. Baik itu sedang dalam proses belajarnya ataupun dalam proses pengamalannya, dibutuhkan kesungguh-sungguhan dan kesabaran dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul. Allah perintahkan kepada nabinya, khudil kitab bi quwwah, ambil kitab itu dengan kekuatan. Khudhu ma atainakum bi quwwah, ambil, ini amalkan yang telah kami berikan kepadamu dengan segala kekuatan. Kata Ibnu Katsir, kekuatan yang dimaksud dengan kesungguh-sungguhan, serius, tidak main-main, tidak la'ab, fi dinillah, dalam agama Allah, sesekali begini, sekali begitu, dia buat mainan. Dioptimalkan segala kemampuannya untuk ketaatannya dan istiqomahnya, bersabar dengan segala kesabaran. As-sabat, begitulah keteguhan. Terlebih di masa fitnah, banyaknya syubhat dan syahawat yang terus bertubi-tubi datang setiap hari. Kata Imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jurmi rahimahullah, suatu hari bersama murid-muridnya, apa yang kalian lihat dari lampu ini? Cahaya menerangi ruangan. Tayyib. Kemudian beliau ambil dua batu besar, lalu beliau tutupkan di lampu itu. Sekarang apa yang kalian lihat dari cahaya? Kata mereka, ya Allah, sedikit. Ada yang ini keluar di celah-celah batu itu, sinarnya lemah, tidak bisa terang seperti semula. Kata Imam Abu Qilabah, hakadha sunnah, demikian sunnah. Tadharul bid'ah wa taqwa, muncul kebid'ahan dan semakin kuat, semakin banyak. Hatta la yabqa minas sunnah illa kama tarawna minan nur. Tidak tersisa dari sunnah kecuali seperti kalian lihat dari cahaya ini, sedikit, kecil, samar, tidak tampak, jadi aneh, asing. Hatta idza turikat bid'atun qala an-nasu turikatis sunnah, sehingga ketika ditinggalkan bid'ah, tidak diamalkan, tidak kamu jalankan, orang malah mengingkari. Yang mereka katakan, kaif kamu ini sunnah enggak diamalkan, gimana kamu enggak melakukan ini, orang mati enggak dibacai ini, kamu pikir bangkai apa? Justru diingkari. Seakan itulah kebenaran, seakan itulah sunnah, seakan itulah Islam. Semakin samar, semakin tertutup. Yang mendominasi, yang menguasai adalah bid'ah. Wa hakadha ahlus sunnah fi ghurbah syadidah. Kata al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, ahlul Islam ghuraba fi ahlil milal. Umat Islam ini di tengah umat-umat lain, kufar, asing, aneh di mata mereka. Ngapain sehari harus 5 kali ke masjid, harus ninggalkan dagangan, sholat, ibadah, enak-enaknya tidur harus bangun, harus begini, ini gak boleh, ini haram begini, padahal enak, padahal ini. Aneh umat Islam itu di mata mereka. Qala, kata Ibnu al-Qayyim lebih lanjut, wa ahlus sunnah ghurabaun fi ahlil Islam. Ahlus sunnah yang dalam Islam dia kembali kepada sunnah, mengerti pentingnya sunnah secara umum, dia demikian. Aneh di tengah umat Islam yang bes Islam, yang penting Islam syahadat, wala tahu menau tentang sunnah, aneh. Ntar bid'ah ini enggak boleh, ini yang. Qala wa ahlul ilmi min ahli sunnah ghuraba fi ahli sunnah. Orang yang berilmu dari ahlu sunnah, ahlul ilm, aneh di tengah-tengah ahlu sunnah. Yang semakin tahu ilmunya, tahu hadis, tahu aqwal a'immah salaf, aneh. Di tengah orang-orang yang mengaku mengerti sunnah. Qala wa ahlul ilmi al-mudafi'una 'anis sunnah ad-dabbuna an hiyadhiha ghuraba fi ahli al-ilm. Bahkan ulama ahlul ilm yang membela sunnah, membantah segala yang bid'ah, yang batil, yang merusak sunnah, mentahdir, ini aneh di tengah ahlul ilm bahkan. Menangnya sendiri, semua disalahkan, dikit-dikit tahdir, ahlu tahdir wal jamaah istilah mereka. Padahal itu di tengah-tengah orang yang ngerti ilmu. Tentunya semakin kesini semakin aneh, di mata ahlu sunnah semakin aneh yang membela sunnah ini, ahlul ilm. Di tengah-tengah umat Islam tambah aneh lagi. Wa hakadha, di hadis Waraqah bin Naufal, ketika Rasul ditanya kepadanya, awa mukhrijiyahum, masa kaumku Quraisy akan mengusir aku dari Mekah? Qala ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tiap orang membawa apa yang kamu bawa akan dimusuhi. Tiap orang yang menyampaikan apa yang kau sampaikan, kau ajarkan, pasti akan dimusuhi, ditentang, dilawan oleh kaumnya. Seperti itulah Rasulullah SAW, kemudian para sahabat dan salaf, dan yang mengikuti mereka di tiap zaman. Washtaddal ida kullama ishtaddatil ghurba. Dan permusuhan itu semakin tajam bersamaan dengan semakin tajamnya keasingan. Kamu semakin aneh dianggap mereka, semakin dianggap asing, semakin mereka memusuhi. Wa indal fitan, wa indal ida, ketika dimusuhi dan semakin keras, semakin tajam itu permusuhan, fitnah, ibtila, cobaan dari Allah, semakin itu keras. Laisa kullu ahad yathbut. Tidak semua orang bisa teguh. Permusuhan keras, dahsyat. La yathbut kullu ahad. Tidak semua orang bisa sabat. Laisa kullu ahad yasbir. Enggak semua orang bisa sabar menghadapi beratnya cobaan dan permusuhan. Kata Imam Yahya Ibnu Ma'in rahimahullah, setelah zaman fitnah khulqul Quran, setelah Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara ini itu. Kata Imam Yahya, yuriduna minna annakuna mithla Ahmad ibnu Hanbal, wallahi la naqwa ala ma mithli ma yaqwa alaihi Ahmad. Mereka menginginkan kita menjadi seperti Ahmad ibnu Hanbal. Demi Allah, orang-orang seperti kita, seperti kami ini enggak kuat untuk bisa kuat seperti Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Karena Yahya ibnu Ma'in rahmatullah alaih menjawab dalam fitnah, dia katakan Quran makhluk. Tentunya keyakinan beliau kalamullah bukan makhluk, tapi beliau yata'awwal, takut dipenjara, takut disiksa, karena banyak memang yang dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh sebagian. Fitnah. Nah, Imam Ahmad bersabar, sabat dalam al-haq, termasuk yang menguatkan Imam Ahmad di masa fitnah itu di penjara. Beliau didatangi, didekati oleh seorang mujrim, pelaku maksiat, khamar. Orang ini suka mabuk-mabukan. Kata dia, "Ahmad, aku di penjara, aku dicambuk, disiksa, dihukum karena aku bermaksiat kepada Allah dan aku sabar. Ya hukuman karena kemaksiatanku. Aku sabar dan bertahan. Engkau dipenjara, dicambuk, disiksa karena kebenaran. Karena al-haq yang ada padamu. Kamu tidak sabar? Masa kamu tidak sabar? Lebih pantas kamu bersabar. Karena yang bersamamu adalah al-haq. Aku saja yang karena maksiat sabar dicambuki. Masa kamu yang di atas al-haq dalam keadaan kamu benar gak sabar?" Dan itu ulama sebutkan kalimat hikmah yang banyak mempengaruhi Imam Ahmad rahimahullah lebih bersabar dalam menghadapi fitnah. Ada kalimat hak. Allah takdirkan demikian terucap dari lisan seorang yang seperti itu, menguatkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kita hendaknya dalam mengamalkan dan menjalani agama Allah selalu dekat dengan ilmu, dekat dengan majalisul ilm, majelis ilmu. Itu yang banyak membantu untuk sabar, untuk kamu bisa istiqamah. Kata Imam Ahmad ibnu Abil Haura rahimahullah, "Mabtuliyas shakhsun bi ashadda minal ghaflati wal qaswah." Seorang hamba tidaklah diuji lebih berat daripada ghaflah dan qaswah. Al-ghaflah anillah, lalai dari Allah, lalai dari akhiratnya, terlupakan, tersibukkan oleh perkara-perkara lain duniawi. Ya'ani ada dengan bisnisnya, ini kesibukannya entah apa, ini itu ghaflah, sehingga terlalaikan dia, jauh dari ilmu, jauh dari majlis ilmu, jauh dari mudhakaratul ilm, ghaflah. Wal qaswa, kerasnya hati, kerasnya kalbu, membuat hati itu ran, tertutupi oleh kegelapan. Kalla bal rana ala kulubihim makanu yaksibun, sehingga tidak tampak baginya al-haq, sehingga orangnya sulit untuk mengikuti al-haq, mau tidak mau mendengar nasihat, sulit dinasehati, tidak mau diingatkan. Qaswah, dua ini, al-ghaflah wal-qaswah, ujian terberat pada seorang hamba. Oleh sebab itu sering kita mengingatkan ikhwanuna fillah anahumullah, acara-acara daurah semacam ini insyaallah fiha khair, fiha barakah, tetapi ini sekedar refreshing, refresh, terus ganti wajah saja, buat semangat ini itu. Kumpul datang dari beberapa daerah, bertemu ikhwannya yang lain. Wah, kata. Artinya yang lebih penting justru keseharian. Artinya durus yaumiyah. Kajian-kajian harian yang ada di tempat antum bersama ustadz-ustadz antum itu lebih penting, dan seharusnya semangat lebih besar, semangat antum untuk menghadiri dan mendatanginya lebih dari semangat antum mendatangi daurah-daurah yang ada, karena di situ butuh kesabaran, ilmu diajarkan, durus ayat, tafsir, hadis, itulah ilmu. Di situ ilmu terpupuk, kesabaran terpupuk, sabat ala din. Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, beliau tidak pernah lepas hari-harinya dari durus bersamaan dengan kesibukan beliau yang luar biasa, mufti di negaranya, mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah hafizahullah, sibuk yang luar biasa, belum lagi rapat ijtima' dengan hay'ah kibar ulama, belum lagi dengan lajnah da'imah. Kesibukan yang luar biasa. Belum lagi bersama pemerintahnya. Karena martabat beliau, tentunya beliau jauh lebih tinggi dari itu. Tapi secara sosial, taraf sosialnya dalam pemerintahan setara dengan menteri, mufti itu. Dibawa langsung oleh raja-raja. Al-Muhim, dengan kesibukan yang begitu padat, tidak ingin tersibukkan dari ilmu. Terus, tidak pernah lepas tafsir Ibnu Katsir, Manarus Sabil, fikih madhab Hambali, yang ditakhrij oleh Syekh Albani Irwaul Ghalil, kemudian Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, kadang ditambah dengan Sahih Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hagada, tiap hari antara maghrib, isya, kadang ba'da subuh, ba'da al-fajr. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, kata Syekhuna Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, pernah beliau berkunjung ziarah kepada Syekh bin Baz dalam satu urusan. Dalam keadaan banyak tamunya, karena tadi beliau orang sangat sibuk. Tamu dari sana, dari sini, belum lagi telepon itu selalu di samping beliau. Terus ini kerang-kering, gak akan ada hentinya. Orang tanya fatwa, yang ini perceraian, yang ini tentang perdagangan, tentang ini, tentang itu. Al-Muhim, kesibukan yang luar biasa. Tamu begitu banyak. Asyahid di majelis beliau menyampaikan suatu hadis, kemudian diingatkan, ini disampaikan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Afwan ya Syekh, yang kita tahu hadis itu bermasalah, di dalamnya ada perawi fulan bin fulan begini-begini dhaif. Masa demikian? Naam ya Syekh. Langsung beliau perintah muridnya, "Syuf fulan, ambilkan kitab Taqrib Tahdzib Ibnu Hajar." Ambil. Diambil kitab, coba lihat perawi ini, apa yang disebutkan oleh Hafidz, apa hukumnya terhadap perawi ini. Lihat ilmu, bukan kesibukannya yang luar biasa, tidak lepas dari kitab, tidak lepas bersama a'imah dan para ulama. Wahakadah kami, seperti itulah para panutan kita, para pendahulu kita, a'imah dan para ulama besar, terus dengan ilmu. Ingat apa yang Imam Ahmad Ibn Abi Hawra sebutkan, bala ibtila terberat ketika seorang hamba itu ghaflah dan qaswah, lalai dan keras hatinya, maka dekat-dekatlah selalu dan terus dengan ilmu. Dan salah satu ciri khas dakwah salaf, dakwah salafiyah ini adalah ilmu. Itu yang kita pelajari, itu yang menyibukkan kita, kita selalu bersama dengannya, dengan ilmu, dengan ahlul ilm, para ulama. Kalau tidak, tidak ada bedanya kita dengan yang lain yang menggampangkan perkara ilmu, zuhud dari ilmu. Dari kalangan hizbiyin dan ahlul bid'ah, maka harus beda. Barakallahu fikum. Pentingkan ilmu, sekali lagi dalam kajian-kajian harian bersama asatidah, ustadz-ustadz antum yang ada. Syukurullah bersyukurlah kepada Allah, dipermudah bagi antum durus majalisul ilm, dipermudah bagi antum ahlul khair yang mengajarkan ilmu, zakara ilmu, ikhwan antum di beberapa tempat mengeluh karena tidak adanya seorang ustaz atau da'i yang bersama mereka. Sementara mereka mengerti salaf, sunnah, jauh. Kalaupun ada daurah mengundang ustaz ini dan itu, paling-paling bisanya 2 bulan sekali. Karena ustadznya pun punya kesibukan masing-masing, punya ma'had, punya ini. Itu pun kalau gak berhalangan. Kalau pas sakit misalnya apa-apa, 2 bulan sekali baru ada kajian. Per 60 hari. Sisanya 59 hari vakum. Gak ada apa-apa. Mau ngaji kemana? Gak ada ustadznya. Kota terdekat, misalnya jarak yang lumayan jauh harus ditempuh sekian jam, sulit. Kenikmatan itu terkadang tidak disadari. Nasallallahu al-afiyah, kecuali kalau sudah lepas dan hilang. Kalau tentang kesehatan, orang Arab katakan as-sihah taj fi ru'usil as-sihha wa la yarahu illa al-mardha. Kesehatan itu mahkota di kepala orang yang sehat. Tapi gak ada yang bisa ngelihat kecuali orang yang sakit. Yang sehat gak bisa ngelihat, gak merasa dirinya dalam kenikmatan besar. Begitu sudah jatuh sakit, sudah gak bisa gerak, gak bisa bangun, gak bisa ini, aktivitas sulit, dia ngelihat, ya Allah, fulan orang sehat, mahkota di kepalanya. Itu tentang kesehatan. Ini kenikmatan ilmu. Manfaatkan dan bersungguh-sungguhlah belajar, mendengar, mencatat, murojaah. Bukan hanya untuk thullabul ilm, santri yang duduk di ma'had, kalau mereka ma'ruf sudah. Yang lain, yang di luar. Artinya aba yang bekerja, yang ini, yang itu. Siang paginya dia banting tulang cari nafkah, jazakallahu khair. Tapi waktu untuk dia belajar agamanya harus ada. Dan serius. Bukan sekedar jiping. Tahu jiping. Ngaji kuping. Cuman dengar saja di telinganya. Tanpa ada faedah yang dia catat. Gak berkembang. Gak bertambah ilmunya. Di sebagian tempat ikhwah kita, jazakumullah khair, ada namanya madrasatul aba, madrasah aba, belajar santri, layaknya santri walaupun gak mondok seperti santri, tapi resmi serius begitu, artinya ada ujian, ditanya oleh ustadznya, belajar kitab ini, berjenjang, abaknya, bapaknya. Anak-anaknya kelas di ma'had, alhamdulillah. Abaknya sekarang yang penting. Sehingga tidak ada kesenjangan antara orang tua dengan anak dalam keilmuannya. Belajar, hafalkan hadis. Biar yang ringan, arba'in nawawi kah atau apa. Hadis yang dipilih oleh ustadznya, yang pendek-pendek misalnya, ringan. Dihafal, setorkan, resmi. Wadah gurunya, wah kata. Al-muhim intinya, hendaknya kita menyadari pentingnya ilmu dalam pengaruh sabat dan istiqamah di atas siratullah di dunia ini. Kita cukupkan sekian, mohon mudah-mudahan bermanfaat.